matahari bersinar berubah arah. Hati siapa insan manapun pasti bertanya, mengapa dulu begitu besar, namun kini besar. Biar ku telan pahit ini walau empat. Biar ku tabah berdiri walau ku gemetar. Cinta inginkan kau punya, namun hatimu inginkan teman. Bukan ku meminta kau mencium hatiku. Hei, bukan aku ingin melupakan aku. Melupakan dahimu.